kita goyang bareng-bareng. Nanggo Japan dua-dua. Spesial buat Steve Jack. Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Dalam cinta. mantap.